Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, tidak ada ungkapan yang patut kita ucapkan melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang besar ini, yaitu ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah duduk di majlis ilmu. Tidak semua kita, bahkan yang mengenal sunnah, tidak semua diberikan nikmat besar ini, nikmat duduk di majelis ilmu. Dan ini patut kita syukuri, terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Inna fi dzalika ladzikra, kata Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Bahwa Al-Qur'an itu betul-betul akan menjadi peringatan kita, benar-benar bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Inna fi dzalika ladzikra, betul-betul menjadi peringatan untuk kita. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang lahu qalbun, dia memiliki hati. Au alqa as-sam'a, atau memasang telinga. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Jadi ada tiga perangkat yang Allah sebutkan agar kita bisa maksimal dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah qalb, hati, niat. Betul-betul dia berniat datang ke majelis ilmu tidak lain dan tidak bukan hanya ilmu. Bukan yang lain. Atau setidaknya intinya adalah ilmu. Intinya ilmu. Bukan untuk lihat baju. Atau bukan untuk beli pecel. Intinya adalah ilmu. Agar menghilangkan kebodohan pada diri kita. Apa cukup sampai situ? Lah, liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a, kata Allah, dia memasang pendengarannya duduk di majelis ilmu, datang tidur tidak memasang pendengarannya, apa yang dia dapatkan? Tidak ada yang dia dapatkan. Aw alqa as-sam'a wa huwa syahid, dan dia hadir menyaksikan. Jadi pengaruh ketika kita duduk di majelis ilmu dengan ketika kita di mobil mendengarkan ceramah, jauh. Atau dengan ketika kita di rumah mendengarkan ceramah sambil nyapu, sambil makan, lah jauh. Ketika kita menggunakan tiga perangkat tersebut, maka pengaruh ilmu itu akan lebih terasa. Betul-betul la zikra, kata Allah, betul-betul bisa menjadi peringatan. Betul-betul kita bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Jadi salah. Ada orang yang bilang zaman sekarang media itu sudah banyak. Sudah ada CD, sudah ada radio, sudah ada apa lagi? Macam-macam media. Kalau begitu enggak perlulah kita ngaji. Enggak perlulah kita duduk di majelis ilmu. Sudah jauh, hujan, duduk, ngobrol dengan teman, tidur. Ah, buat apa? Mendingan juga saya mendengarkan, belajar di rumah. Lah, ini syubhat yang perlu kita luruskan. Yang lebih utama adalah kita hadir dan kita mendengarkan dan kita mengambil manfaat dari majelis ilmu. Kita tidak memungkiri betapa besar peran media-media yang sekarang menjadi sarana sampainya ilmu kepada kita. Tetapi tidak bisa sedikit pun menggantikan peran majelis ilmu. Betul-betul ketika kita memasang hati kita, memasang telinga kita, dan betul-betul ketika kita hadir, maka pengaruhnya akan berbeda ketika kita tidak menggunakan ketiga perangkat tadi. Para hadirin, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ghayah wa Taqrib. Kemarin telah kita bahas tentang sunnah-sunnah wudhu ya. Wa sunanuhu asyaratu asya. Ada. Dan sunnahnya itu ada 10 macam. Kita telah bahas yang pertama at-tasmiyah, yaitu mengucapkan basmalah. Ini sunnah. Berarti kalau tidak mengucapkan basmalah, sah tidak wudunya? Sah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Tidak ada perintah basmalah di situ. Langsung basuh muka kalian. Kemudian wa ghuslul kaffain, membasuh kedua lengan. Kita terangkan ada tiga kondisi ketika kita yakin tangan itu najis, apa yang kita lakukan? Maka kita katakan bahwa membasuh itu wajib, dan mencemplungkannya ke dalam bejana sebelum mencucinya itu perkara yang haram karena najis. Ketika kita ragu, ya apakah najis atau tidak, maka mencucinya itu jauh lebih utama. Disunnahkan kita untuk mencuci, dan makruh kalau kita memasukkannya ke dalam bejana sebelum mencucinya. Apabila kita yakin bahwa tangan kita ini berada dalam keadaan suci, yakin bahwa tangan kita ini suci, maka tidak mengapa kita memasukkan tangan kita ke dalam bejana sebelum membasuhnya 3 kali. Kemudian berikutnya, ya, wal madmadah wal istinsyaq. Wal madmadah wal istinsyaq. Al madmadah ini adalah berkumur. Wal istinsyaq ini memasukkan air ke hidung. Telah kita bahas hukum dari keduanya. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Berkumur sunnah. Hukumnya yang berkumur beristinsyak sunnah. Ada yang mengatakan wajib sunnah di sini ya. Antum keluar bilang wajib, silakan. Karena kita belajar mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i di sini mengatakan sunnah. Apakah mereka tidak berdalil? La, mereka berdalil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum." Tidak ada perintah di situ apa? Untuk bermadmadah dan beristinsyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawaddo kama amarakallah." Berwudulah kalian sebagaimana yang telah Allah perintahkan atau sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau madmadah dan istinsyak itu adalah sunnah. Ulama yang lain menyatakan wajib, alasannya apa? Dikarenakan ini termasuk wajah. Iya. Ini termasuk wajah. Betul kalau luarnya. Ya, karena terlihat, tetapi dalamnya wajah bukan. Lah, bukan. Nah, dan Al-Imam Syafi'i hujjah, beliau adalah hujjah dalam bahasa. Hujjah binafsihi. Ya, hujjah itu dalil. Kalau misalkan ada orang berselisih tentang bahasa A atau B, maka mereka merujuk kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, jawaban itu adalah hujjah. Seolah-olah keputusan final yang tidak bisa digugat. Itu Imam Syafi'i dalam bahasa. Ya. Nah. Kemudian wa mashu jami'ir ra's, ini pun telah kita bahas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, ya, muttafaqun alaih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membasuh kepalanya, zahaba bihima, beliau membasuh, bada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau memulai dari muqaddami ra'sihi, dari awal, summa zahaba bihima ila qafah, kemudian ditarik ke belakang, summa raddahuma ila makani alladhi bada'a minhu, kemudian dibalikan ke tempat yang permulaan. Ini menunjukkan kalau yang afdal itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan wajib seperti ini? Ada, ya, tapi bukan di masjid ini ya. Insyaallah di luar situ. Wajib katanya dari awal sampai dari awal ditarik itu perkaranya ini wajib. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu. Nah, mengapa kita katakan ini sunnah? Kemarin gimana alasannya? Dikarenakan ada hadis yang lain. Ya, hadis Mughirah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kepala beliau, ya, yaitu wa masaha bi nasiyatihi. Beliau mengusap ubun-ubunnya, wa 'adal imamah, kemudian juga mengusap imamah wal khuffain. Ini menunjukkan kadar minimal seseorang sah, yaitu adalah ketika dia mengusap sebagian rambutnya saja. Mengapa kita katakan demikian? Rasul yang mencontohkan kita seperti itu. Dan hadis Mughirah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Seandainya kita katakan wajib seperti ini, berarti yang setengah itu tidak sah. Katakan saja wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sah. Atau al-i'maru dalilain, mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada kita harus membuang satu dari keduanya. Ketika kita katakan ini adalah perkara yang kadar minimal, yaitu menyentuh sebagian kepala, sementara membasuh seluruh kepala ini adalah perkara yang afdal, ini kita menggabungkan kedua dalil. Tidak membuang hadis yang satu, dan juga tidak membuang hadis yang lainnya. Nah, wahadha huwa ar-rajih. Kemudian, wa mashul udhunain zahirihima wa batihima wa batinihima bima'in jadid. Ini membasuh kedua telinga, baik itu yang luarnya, zahirnya, maupun yang dalamnya, dengan apa? Dengan air yang baru. Nah, dengan air yang baru. Berarti berbeda dengan sebagian ulama yang menyatakan bahwa al-udhunan minar ras, bahwa kedua telinga itu termasuk bagian kepala. Sehingga sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa membasuh kepala itu adalah, atau membasuh telinga itu menggunakan sisa ya, yang apa bas, apa sisa air dari membasuh kepala. Nah, dan ini disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Zaid yang mencontohkan beliau, yang mencontohkan seperti itu. Jadi beliau membasuh ya kepala, kemudian memasukkan jarinya ya, kemudian membersihkan dengan jempolnya luar telinga, dengan telunjuknya dalam telinga ya. Tidak ada model di sini. Saya perlu ada model sebenarnya. Nah. Jadi dimasukkan jarinya seperti ini ya, kemudian dengan jempolnya dibersihkanlah. Bukan toel, tetapi dibersihkan, digosok-gosok. Ya, jangan toel sudah. Lah, dibersihkan itu ada peran apa? Mengulang-ulang ya, dibersihkan. Ya, kemudian ini pun sama, dibersihkan. Seperti itu. Ya. Dan ini menurut mazhab Syafi'i dengan air yang baru. Dengan air yang baru. Ada tambahan bima in jadid, menunjukkan kalau mazhab Syafi'i menyelisih mazhab yang lain. Bima in jadid. Nah. Kemudian berikutnya adalah, kita singkat-singkat saja. Wa takhlil ya. Wa takhlilu ya. Wa takhlilul lihyah. Dan menyela-nyela jenggot yang tebal di sela-sela. Ini pun perkara yang disunnahkan. Ya. Kalau tebal itu sunnah. Tetapi kalau tipis ya wajib. Karena memungkinkan dia bisa jatuh air. Tapi kalau tebal enggak perlu dipaksa-paksa antum. Seperti ini. Ya, makanya disunnahkan. Kalau tebal ya sudah, enggak perlu dipaksa. Islam itu dibangun di atas kemudahan. Makanya yang penting di sela-sela saja. Tapi kalau tipis ya cukup apa harus dipaksa sedikit gitu. Tapi kalau tebal tidak ada pemaksaan, tapi tetap disunnahkan kita untuk apa menyela-nyelanya. Nah. Kemudian wa takhliru asabi'il yadain war rijlain, dan menyela-nyela jari ya, jari-jari kedua lengan dan kedua kaki. Ini penting. Setelah apa? Kita membasuh lengan. Ya. Itu di sela-sela. Atau ketika kita membasuh kaki. Ya, jangan hanya sekedar air. Bagaimana sering kita terangkan, hanya sekedar kena air lah. Ada unsur di situ menggosok gitu. Di sela-sela jarinya. Ya, dengan menggunakan lengan. Dengan menggunakan lengan. Kemudian berikutnya salah satu sunnah dalam sunnah wudu, wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlayhi 'ala al-yusra. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ini termasuk sunnah. Berarti kalau sudah termasuk sunnah, ada orang misalkan mendahulukan yang kiri kemudian yang kanan. Antum bilang, enggak sah wudu kamu. Bilang seperti itu? Lah. Mas, yang utama itu mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Apalagi misalkan mengatakan ulangi wudu kamu. Ya. Enggak seperti itu. Setidaknya kita memberitahukan dengan cara yang baik, Pak, maaf. Yang kanan lebih dulu dari yang kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Aisyah, kana yu'jibuhu at-tayammun. Beliau amat sangat menyukai at-tayammun, mendahulukan yang kanan-kanan. Fi tana'ulih, ketika memakai sendal, wa tarajjulih, ketika nyisir, wa fi sya'nihi kullihi. Dalam segala perkara, beliau menyukai perkara-perkara yang kanan. Oleh karena itu memakai baju, Pak, didahulukan apa? Bagian yang kanan dulu. Ya. Salah satunya wudu juga sama. Ya, dan ini pun dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, beliau senantiasa mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kemudian berikutnya adalah apa di situ? Al-muwalat, yaitu dan berkesinambungan, ya, muwalat. Apa maksudnya al-muwalat? Jangan sampai ada jeda yang begitu banyak antara mencuci satu anggota dengan anggota yang lainnya. Ini mualaf. Hendaknya berkesinambungan. Setelah mencuci lengan, langsung kepada berkumur. Setelah berkumur, langsung kepada istinsyak. Setelah infisyak, langsung kepada membasuh muka. Terus, mualaf. Ya. Sehingga jangan terjadi ketika ada jeda anggota wudu yang kita cuci atau yang kita basuh itu kering. Sampai kering baru kemudian berwudu, baru kemudian melanjutkan wudunya. Nah, kita katakan sunnah al-muwalah, ya, berkesinambungan. Bagi orang yang tidak mengalami emergency, atau bagi orang yang bagi orang yang mengalami emergensi. Adapun orang yang tidak mengalami emergensi, emergensi itu enggak ada keperluan di tengah-tengah wudu misalkan, maka muwalah itu adalah perkara yang wajib. Misalkan enggak ada apa-apa gitu, wudu, ya. Kemudian dengan sengaja, ya, kita memberhentikan wudu kita sampai kering, ya, maka kita harus mengulangi wudu dari awalan. Nah, kita katakan sunnah muwalah itu bagi orang yang memang dalam keadaan emergensi, darurat. Contohnya adalah ketika wudu telepon antum berdering. Ya. Maka ketika itu jangan sampai, ya, kita berlama-lama menerima telepon. Ya, tetapi segera, ya, untuk menutupnya, nah, dan melanjutkan wudu kita. Nah, ini kaitannya dengan sunnah wudu. Sebenarnya masih ada sunnah-sunnah lainnya, namun dibahas mungkin pada pertemuan-pertemuan yang khusus. Tapi secara umum, sunnah-sunnah wudu itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Baik, berikutnya faslun fil istinja. Ya, tentang masalah istinja. Berkata al-muallif rahimahullah, wal istinja wajibun minal bauli wal ghaidhi. Istinja itu apa? Hah? Apa? Oh, masya Allah, barakallahu fiik. Nah, terlewat. Ya. Yaitu wattaharatu salasa-salasa. Melakukan pencucian tiga kali. Hal ini disebutkan dalam banyak hadis, seperti hadis Utsman bin Affan, ya, hadis Aisyah, dan yang lain, yang menyatakan bahwa terkadang Rasulullah SAW membasuh itu sekali, terkadang dua kali, terkadang tiga kali, terkadang kombinasi. Ya, beliau lakukan itu. Namun kita katakan yang sunnah ini tiga kali, dikarenakan apa? Kebanyakan wudunya Rasulullah SAW itu beliau melakukan pencucian anggota wudu itu tiga kali. Nah, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya adalah faslun wal istinja'u wajibun. Istinja, buang air, wajibun. Ya. Wajib minal bauli wal ghaidh. Dikarenakan atau disebabkan keluarnya al baul, air kencing, wal ghaidh, dan kotoran manusia, atau bahasa kitanya adalah buang air besar. Baik itu buang air kecil maupun buang air besar, ya, wajibun. Dengan menggunakan apa? Bil ma'i wal hajar. Dengan menggunakan air atau dengan menggunakan batu. Nah, atau yang bisa berfungsi seperti keduanya. Yang bisa menggantikan fungsi keduanya. Itu pun diperkenankan kita beristinja dengannya. Nah, namun dikatakan di sini wal afdalu. Namun wal afdalu ada di situ. Enaknya memang lihat nuskhahnya. Kalau lihat ustadznya mungkin bingung, ya. Wal afdalu ada di situ. Namun yang utama ayyastanji bil ahjar thumma yutbi'aha bil ma. Yang lebih utama adalah ketika kita melakukannya dengan batu, kemudian diakhiri oleh air. Artinya, dua-duanya kita menggunakannya. Batu juga, kemudian air juga. Nah. Kemudian, dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal yastanji, ya, hendaknya kalian beristinja di salah satu ahjar dengan menggunakan tiga batu. Dan ini perintah istinja ini jelas menunjukkan kalau hukumnya itu wajib. Orang misalkan dia tidak beristinja, maka dia telah berdosa. Dan secara fitrah manusia, mereka akan beristinja. Mau muslim, maupun kafir. Makanya kalau orang tidak mau beristinja, wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu. Sepertinya memang sudah tidak punya pikiran lagi. Ya. Makanya kita kan wajib. Hukumnya wajib. Dalilnya berarti ada dua. Yang pertama dalil secara fitrah manusia. Mereka akan apa? Merasa kotor. Jangankan orang besar. Bayi yang 2 tahun, itu kalau sudah bisa bicara, akan bicara. Merasa tidak enak. Ya. Yang kedua dalilnya adalah nas. Ya tadi perintah tadi wal yastanji, hendaknya kalian beristinja kata Nabi di salasati ahjar dengan menggunakan tiga batu. Nah, dikatakan yang lebih utama adalah ayastanji. Ayastanji. Yang lebih utama adalah ayastanji bil ahjar, buang air dengan menggunakan batu. Kalau buang air dengan menggunakan batu itu namanya apa? Istijmar. Ya, kalau dengan menggunakan air itu adalah istinja. Istinja pun bisa berlaku kepada batu juga. Namun dengan menggunakan batu ada penamaan khusus yaitu istijmar. Menggunakan jimar yaitu batu. Yang lebih utama dikatakan oleh rahimahullah adalah menggabungkan setelah batu dengan menggunakan air. Ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala memuji para penduduk Quba ketika itu, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, dalam surah At-Taubah ayat 108. Di dalamnya ada kaum ya yang mereka suka sekali untuk bersuci, yaitu dengan menggabungkan antara batu dengan air. Semakin yakin kalau tempatnya itu, ya tempat keluar kotoran itu bersih ketika menggunakan air. Sudah menggunakan batu, kemudian diikuti oleh air, maka kualitas bersihnya tentunya apa? Lebih, ya betul-betul bersih. Nah. Oke, saya sudah mendengar azan tapi kita selesaikan sebentar, ya. Fa idza arada al-iqtisar 'ala ahadihima fal-ma'u afdal. Tetapi kalau kita ingin mencukupkan antara batu dan air, mau milih mana? Tentunya air itu lebih utama. Kenapa? Sifat air itu bisa menghilangkan najis. Ya, sifat air bisa menyucikan sesuatu yang najis. Menghilangkan najis. Oleh karena itu ketika ada seorang Arab Badui kencing di mana? Di salah satu sudut masjid, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat membersihkannya dengan apa? Dengan air. Ya. Fal ma'u afdal. Ya. Nah. Kemudian wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbariha fi as-sahra. Dan hendaknya menjauhkan ya, diri, dan ini hukumnya wajib kita menjauhkan diri kita ketika apa? Ketika kita sedang beristinja, sedang membuang hajat kita, menjauhkan apa? Dari istiqbal al-qiblah, jangan sampai menghadap kiblat ya, yaitu Ka'bah, menghadap arah Ka'bah, dan juga jangan sampai membelakanginya, wastibbariha fis sahra, ketika berada di dalam padang pasir, yaitu tempat yang umum yang tidak ada penghalangnya, bukan tempat khusus dalam artian ada penghalangnya. Ya, ini bukan berarti muallif membolehkan kita kencing di mana saja dalam kondisi ketika ya dalam kondisi ketika tidak ada tempat lain kecuali tempat yang memang terbuka. Antum sudah enggak bisa ngapa-ngapain lagi di jalan tol misalkan, sudah enggak bisa bergerak di jalan tol ini. Nahan. Ya, nahan-nahan sudah tidak bisa. Aqua enggak ada. Sudah tidak bisa. Berhentilah kita di jalan tol. Tentunya tidak ada apa kecuali mobil kita. Nah, mungkin masuk dalam kategori ini, jauhilah kita menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Jangan kita katakan ah ini mah zaman dulu, enggak bisa terjadi di zaman sekarang. Antum sampai misalkan mudik ya, sampai mana? Aras Roban apa itu yang hutan yang istilahnya tidak ada. Sudah. Ingat ini. La ya la tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha. Jangan kamu menghadap kiblat dan dengan kamu pula membelakanginya. Nah, fis sahra. Ya, saya kira insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.